Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tentang keutamaan para ulama, terutama al-kibar, akabir, di antara mereka. Kita tahu banyaknya fadilah yang ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah yang menyebutkan pahala atau keutamaan orang yang berilmu. Seperti yang di dalam hadis Abu Darda, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilma salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan guna dia mencari ilmu, maka Allah akan permudah baginya jalan menuju jannah. Nas'alullah min fadlih. Salaka tariqan. Tariqan nakirah dalam siyaku syart, konteks syarat. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, dinakirahkan untuk mencakup segala bentuk tariq lil ilm, segala bentuk jalan untuk mendapati ilmu. Rihlah, safar, duduk di majlis, membaca dan yang lain-lainnya. Banyak jalan, cara untuk orang dapati ilmu. Yabtaghi fihi ilman, untuk dia dapati ilmu. Ilmu juga Rasul sebutkan nakiroh. Ilman untuk mencakup secara luas ilmu yang dia pelajari, banyak ataupun sedikit, lama ataupun sebentar, bahkan selama itu ilmu yang dia pelajari masuk di dalam hadis ini. Ilman umum, yang menempuh jalan mencari ilmu akan Allah permudah baginya jalan menuju surganya. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridaan li talibil ilm. Dan para malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena ridho kepada para penuntut ilmu. Disebutkan oleh As-Sa'di bahwa dulu ada orang yang fasik yang mempermainkan atau memperolok-olokkan hadis ini ketika di kampung-kampung atau gang di Baghdad. Dia katakan, angkat kaki kalian, awas, jangan sampai kalian menginjak sayap para malaikat, untuk tertawa. Nah, maka seketika azab, balasan turun kepadanya, tidak bisa dia angkat kakinya, lumpuh seketika itu. Asyahid yang diinginkan dalam asar ini, betapa banyaknya dan semakin banyak saja semakin marak kita mendapati orang-orang yang memperolok-olokkan thullabul ilm, apalagi ulama, membicarakan mereka dengan celaan, dengan cercaan, dengan hinaan, dengan kata-kata pedas, dengan omongan-omongan yang tidak ada akhlaknya, tidak ada adabnya. Ingat, dan kita mengingatkan, balasan Allah kepada orang yang semacam itu dipercepat. Bisa seketika dia terkena azab seperti asar tadi, langsung dia gak bisa angkat kakinya. Dia mempermainkan para thullabul ilm, para penuntut ilmu yang sedang jalan di gang-gang Baghdad, mendatangi majelis-majelis ilmu. Lalu dia buat bahan tertawaan. Awas, awas, kaki kalian awas, nanti nginjak sayapnya malaikat. Lumpuh seketika. Kamu lihat betapa banyaknya hujatan tanpa ilmu, cercaan, permusuhan yang begitu dahsyat kepada para thullabul ilm, terlebih-lebih lagi kepada para ahlul ilm, para ulama. Hendaknya mereka takut dengan azab dan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, termasuk dari agama ini, seperti Ibnu Sirin sebutkan rahimahullah, inna hadzal ilma din, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sungguh ilmu ini agama bagi kalian, menentukan agama kalian. Maka perhatikan baik dari siapa kalian mengambil agama ini. Perhatikan baik-baik dari siapa kalian ambil ilmu agama ini, karena itu menentukan seperti apa dan akan jadi seperti apa agama kalian. Ulama merupakan harta yang sangat berharga bagi umat ini. Dan kematian mereka merupakan musibah besar bagi umat ini. Berarti dengan kepergiannya, pergi pula bersamanya ilmu yang ada padanya banyak. Ketika Zaid bin Thabit radhiyallahu an meninggal dunia, kata Ibnu Abbas, man sarrahu an yandura kaifa dhahabal ilm Fahakadha zahabu. Yang pingin tahu seperti apa ilmu itu menghilang, pergi, seperti inilah dengan kematian seorang alim. Atau di lafaz lain Ibn Abbas katakan, hakadha dhahabul ilm, laqad dufinal yawm ilmun kathir. Begini ilmu itu tiada di umat ini dengan kematian seorang alim. Dan hari ini telah pergi banyak ilmu karena terkubur bersama alimnya radhiyallahu ta'ala anhu. Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah sebutkan, kalau itu tentang hilangnya ilmu, dengan kematian para ulama, secara hukum, hukman, begitu pula teranggap hilangnya ilmu, matinya ilmu, ketika para ulama-nya masih ada, masih hidup, tetapi tidak dijadikan rujukan oleh umat ini. Tidak dijadikan rujukan bagi umat ini, gak mau ke mereka, tidak mau tanya, tidak mau mengambil fatwa, bimbingan, nasihat dari para ulama itu. Sehingga ulamanya ada, tapi terkesan sekali seperti mati ilmunya, karena umat enggan untuk merujuk kepada mereka karena dahsyatnya propaganda ahlul batil yang menghalang-halangi dan membelokkan, menyelewengkan umat ini kepada orang-orang yang lainnya, bukan kepada ahlul ilm, para ulama rabbaniyin al-kibar yang membawa, menjadikan barokah bagi umat ini. Makanya kata Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, wa ayyu 'uqubatin ashaddu 'ala ahli al-jahl 'ala an yadhhaba ahli al-'ilm. Tidak ada hukuman yang lebih berat bagi orang-orang jahil dari hukuman berupa hilangnya orang yang berilmu. Nah, kalau orang berilmu hilang, meninggal, enggak ada, dari mana mereka bisa mengangkat kejahilannya? Dari mana mereka bisa dapatkan ilmu, ilmu yang hak, sementara ulama-nya telah tiada atau terhukumi seperti tiada karena enggak ada yang mau rujuk kepadanya karena dihalang-halangi dan dibelokkan, diselewengkan darinya. Nas'alullah al-afiyah wa salama. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Waddah dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau pernah berkata, Ibn Mubarak di zamannya Imam rahimahullah mutaqaddim sekali. Kata Ibn Mubarak, i'lam anni ara anna al-maut al-yawm karamatun likulli muslim laqiyallah ala sunnah. Ketahui, kata Ibnul Mubarak, bagiku, menurut aku, hari ini di zaman beliau, Ibnul Mubarak rahimahullah, hari ini kematian bagi seorang muslim itu aku anggap karomah. Mendapat karomah dia dari Allah kalau dia mati di atas sunnah. Selamat dari berbagai fitnah dan kejahatannya. Selamat dari kejahilan dengan berbagai bentuknya. Diberi kematian oleh Allah itu karomah kalau dia mati di atas sunnah. Fa inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Maka kita milik Allah, kepadanya pula kita akan kembali. Wa ilallahi nashku wahsyatana. Hanya kepada Allah kita mengadu wahsyah itu liar. Liarnya kita yang dimaksud. Liar di sini, kamu kalau layaknya kamu kalau di luar negeri misalnya, kamu seorang diri, nggak ada yang kamu kenal dan tidak ada yang kenal kamu, asing. Kamu seperti layaknya kalau binatang, liar. Karena kalau kamu di kampungmu sendiri, di negeri kamu, kamu jinak. Ini kenal kamu, ini dekat dengan kamu, kamu bisa tegur sapa, bisa candaria, bisa ketawa, bisa ini, ada kedekatan sehingga seperti jinak. Tapi kalau sudah gak ada yang kenal dengan kamu dan gak peduli dengan kamu, wala ada senyum, wala ada tawa, kamu seperti liar. Yang dimaksud Ibnu Mubarak, di zamannya Ahlu Sunnah itu seperti liar karena gak ada yang dekat dengannya. Gak ada yang mau kembali, diajak kembali kepada sunnah dan para ulama sunnah. Wa dhahabal ikhwan wa qillatal a'wan wa dhuhural bid'ah. Kita mengadu kepada Allah hilangnya ikhwan, saudara-saudara kita yang seiman, setakwa. Ada gak ada? Walaupun ada, minim, sedikit dibanding yang menyalahi, yang menentang jauh lebih banyak. Wa qillatal a'wan, yang membela kamu tambah lebih sedikit lagi. Yang mendukung kamu tambah minim. Kebid'aan itu yang lebih berkuasa. Ilallahi nashku azima ma halla bihadihil ummah. Kepada Allah kita mengadu besarnya apa yang menimpa umat ini. Min zahabil ulama, karena hilangnya para ulama, meninggalnya mereka. Wa ahlus sunnah. Min dhahabil ulama wa ahli sunnah. Tiadanya ahlu sunnah pada meninggal. Wa dhuhural bid'ah. Dan semakin merajalelanya kebid'ahan yang ada. Itu di zaman Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak mengadu kepada Allah. Berdoa. Seperti ini. Terasa seperti liar. Tidak ada yang jinak dekat dengannya. Tidak ada teman. Tidak ada yang membela. mendukung, nah, kebid'ahan semakin menjadi-jadi, nah, ahlussunnah semakin sedikit, semakin enggak ada. Kira-kira kalau Ibnu Mubarak hidup sekarang, apa kiranya yang akan beliau ucapkan? Rahmatullahi alaih, rahimahullah. Melihat kondisi sunnah dan ahlu sunnah di zaman ini, kalau kematian di zaman Ibnu Mubarak beliau anggap itu karamah, wali yang mendapatkannya bisa mati di zaman itu, mati di atas sunnah, sehingga selamat dari dahsyatnya gelombang kejahatan, fitnah, syubhat, bid'ah, hawa nafsu, kebatilan yang semakin menjadi-jadi. Apa kiranya yang beliau akan ucapkan jikalau beliau ada di zaman ini? Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Masing-masing tentunya menginginkan kebahagiaan dan keselamatan dunianya dan akhiratnya. Itu dambaan setiap mukmin. Dan untuk mendapati itu, ada dua perkara yang harus dia perhatikan, dia jaga, dia pegangi baik-baik. Kalau benar-benar dia menginginkan hakikat keselamatan dunia akhiratnya. Yang pertama, mengikuti jalan jejak sunnah, hadis dan athar. Yaitu dengan mempelajari kitab-kitab sunnah, asar-asar yang diriwayatkan dari Rasulullah, dari sahabatnya, dari para tabi'in. Pelajari, dibahas. Dekat dengan dawawin, induk-induk asar dan sunnah ini. Sahih Bukhari, Muslim, Kutubus Sittah secara umum, Musnad Imam Ahmad, kitab-kitab sunnah, sunnah Abdullah ibn Imam Ahmad, sunnah Al-Khalal, Al-Lalikai, Al-Hujjah, Al-Asbahani dan yang lain-lainnya, Syariah, Ajuri. Dekat dengan kitab-kitab para ulama ini yang menjelaskan kepada kita sunnah dan athar dalam akidah, dalam ibadah, dalam dakwah, dalam manhaj. Di situ akan kita dapati bimbingan Rasul, sahabat dan para tabi'in. Hal itu karena orang yang menginginkan keselamatan, taruhlah kamu safar, perjalanan jauh. Dari sini kamu mau ke Aceh sana atau ke Papua sana misalnya. Kamu sadar perjalanan jauh sekali. Sementara kamu bawa barang berharga. Kamu bawa emas atau uang banyak misalnya. Apa langkah yang kamu perbuat? Satu, kalau ingin selamat, kamu cari teman yang amanat tentunya. Ya, di perjalananmu panjang, yang kamu bawa berharga besar, diincar, maka kamu harus punya teman-teman yang amanat, bisa kamu andalkan, bisa kamu percaya, membantu kamu menjaga harta bendamu. Kamu ajak fulan, kamu ajak fulan. Yang kedua, untuk selamat pula, kamu akan mencari jalan terdekat supaya cepat sampai. Ngapain kamu ngelambung ke sana, muter ke sini? Bisa-bisa di tengah jalan kamu dibegal, walayadu billah, dicegat, dipalak, sementara banyak barang berharga bersama. Kamu ingin selamat, cari jalan tercepat, ringkas, mudah, sampai ke tujuan yang kamu inginkan. Yang ketiga, kamu dengan itu pula menjauh dari segala jalan yang membahayakan. Bahaya kalau lewat sini, dikenal banyak bajing lompatnya, nggak aman di situ, banyak ini. Kamu cari jalan yang paling aman. Kamu tinggalkan jalan-jalan yang mengancam dan bahaya. Itu paling kamu membawa harta yang kamu inginkan selamat. Sekarang perjalananmu jauh ke akhirat. Perjalanan kita ke akhirat jauh sekali. Dan yang kita bawa yang paling berharga, ad-din, agama. Maka kamu harus dekat dengan orang-orang yang saleh, yang amanat, menasihati kamu, amar ma'ruf, nahi mungkar. Kamu cari jalan yang terringkas, dan yang paling ringkas adalah jalan sunnah, athar dari sahabat maupun tabi'in dan a'immah. Ringkas, mudah. Dan tinggalkan, jauhi segala jalan yang membahayakan, banyak syubhatnya, banyak bid'ahnya, banyak batil dan hawa nafsunya. Dan yang menunjukkan jalan itu untuk kita adalah para ulama. Yang menunjukkan jalan yang paling ringkes tadi, paling pendek, paling cepat sampai, dan mengingatkan kita itu jalan bahaya, jangan lewat situ. Yang pengalaman, yang tahu dan faham adalah ulama, al-kibar, barokah. Mereka yang tunjukkan. Sehingga karena amanatnya dan bernasehat, kamu dituntun, ayo lewat sini, ikuti saya. Begitu kamu mau nyimpang sedikit lewat sana, dipegang kamu, jangan, jangan ke situ, balik ke sini. Kamu tidak dibiarkan menghadapi ancaman dan mara bahaya yang akan merusak. Mau azan dulu. Tolong. Sebagai contoh misalnya, walaupun tentunya banyak contoh, tetapi kita melihat salah satu contoh yang begitu mencolok, nyata dalam kehidupan, adalah seorang imam min a'immatus sunnah, Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah, Sulaiman ibn Ash'af As-Sijistani. Abu Dawud hidup 73 tahun usia beliau rahimahullah. Lahir tahun 202 Hijriah, meninggal 275 Hijriah. Masa beliau hidup dari 202 hingga akhir-akhir abad ketiga, 275 dan terus ke belakang, masa yang cukup berat bagi umat ini. Banyak fitnah terjadi di masa itu, syubhat, dan termasuk yang paling parah fitnah tajahum, fitnah Jahmiyah. Khalqul Quran kita tahu di masa Imam Ahmad, banyak yang ditangkap, siksa, penjara, dihukum mati sebagiannya. Fitnah Mu'tazilah dahsyat. Belum lagi Khawarij, belum lagi Rafidhah Syiah, belum lagi yang lain-lainnya. Baik, Abu Dawud hidup di masa gelombang fitnah sedang dahsyat-dahsyatnya. Abu Dawud hingga akhir-akhir abad ketiga, 175 dan terus ke belakang, masa yang cukup berat bagi umat ini. Banyak fitnah terjadi di masa itu, syubhat, dan termasuk yang paling parah hingga akhir-akhir abad ketiga, 175 dan terus ke belakang, masa yang cukup berat bagi umat ini. Banyak fitnah terjadi di masa itu, syubhat, dan termasuk yang paling parah fitnah tajahum, fitnah Jahmiyah. Khalqul Quran kita tahu di masa Imam Ahmad, banyak yang ditangkap, siksa, penjara, dihukum mati sebagiannya. Fitnah Mu'tazilah dahsyat. Belum lagi Khawarij, belum lagi Rafidhah Syiah, belum lagi yang lain-lainnya. Baik, Abu Dawud hidup di masa gelombang fitnah sedang dahsyat-dahsyatnya. Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, orang yang Allah inginkan untuknya keselamatan dan kebaikan dunia akhiratnya. Saudara beliau, lebih tua dari beliau, Muhammad ibn Ash'af, juga termasuk perawi hadis, murid Imam Abul Walid At-Tayalisi rahimahullah, dan termasuk cucu murid dari Imam Syu'bah, Syu'bah ibn Hajjaj Al-Wasiti, Amirul Mukminin fil hadis. Imam Muhammad ini kakak Imam Abu Dawud, cucu murid, murid dari muridnya Syu'bah. Dan lama, cukup lama Abu Dawud menemani kakaknya ikut datang ke majelis-majelis ilmu, ke majelis para ulama hadis. Lihat dari awal, dari kecil, dari muda di lingkungan ulama hadis. Ini fitnah sedang membara di luar. Jahmiyah, Mu'tazilah, Rafidhah, Khawarij, Qadariyah, dan yang lain-lainnya sudah. Abu Dawud sibuk di majelis-majelis ilmu, dekat dengan para ulama-ulama sunnah, bersama bapaknya, bersama kakaknya, datangi majelis-majelis tersebut. Kemudian beliau pun rihlah, tidak mencukupkan di negerinya, beliau rihlah ke Naisabur, ke Khurasan. Beliau ambil riwayat hadis dari Ibrahim bin Isa Ar-Razi, dari Qutaibah bin Sa'id Al-Baghlani, sekarang daerah sekitar wilayah Afghanistan sana. Para ulama yang ada di situ diambil ilmunya oleh Abu Dawud rahimahullah. Kemudian Abu Dawud rahimahullah juga mendatangi markas-markas ilmu yang lainnya. Sampai kemudian nantinya markas-markas ilmu di negeri-negeri yang ada, Mekah, mana ini itu. Sampai kemudian beliau mendengar Baghdad. Baghdad di masa itu termasuk tujuan utama bagi thullabul ilm, karena di sana ada Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah. Di sana ada Yahya bin Ma'in, ada Ali bin Al-Madini, guru Bukhari, dan beberapa yang lainnya. Maka beliau pun segera mendatangi Baghdad, masuk kota Baghdad. Dikala Abu Dawud masuk Baghdad, Imam Affan ibn Muslim As-Saffar wafat. Sehingga disebutkan dalam tarikhnya, dalam sejarahnya, Affan ibn Muslim As-Saffar meninggal di hari Abu Dawud masuk Baghdad, sehingga Abu Dawud tidak sempat untuk langsung bertemu atau mengambil ilmu dari Imam Affan. Al-Muhim, sesampainya di Baghdad, tentunya setelah beliau tadi keliling ke Dimaskus, ke Kufa, ke Basra, ke Harran, ke Hims, ke Mesir, keliling dunia Abu Dawud. Kenapa? Sibuk dengan jalan ulama sunnah, mempelajari, membahas, mencari hadis, ilmu sunnah, ilmu din, dari satu negeri ke negeri lainnya. Beliau rehlah sampai kemudian beliau masuk Baghdad. Beliau dekati Imam Ahmad dan mulazamah dengan Imam Ahmad, mulazamah yang sangat dan beliau banyak dapat faedah darinya. Sampai Abu Dawud katakan bahwa aku duduk di majelis banyak ulama, aku dapat faedah dari mereka. Tetapi tidak ada faedah yang lebih besar yang seperti aku dapati dari Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Di masa Imam Ahmad semakin kuat di dalam ilmu, dalam agama, bahkan dalam akidah, karena fitnah Al-Quran yang kita pada tahu dekat dengan Imam Ahmad, terus bersama Imam Ahmad sampai-sampai dikatakan yushabbah Abu Dawud bi Ahmad. Abu Dawud diserupakan dengan Ahmad ibn Hanbal. Apanya? Dalluhu wa samtuhu wa hadyu. Gerak-geriknya, sepak terjangnya, ininya, sifatnya. Walhasil kalau orang melihat Abu Dawud, mengingatkan mereka, orang ini persis kayak Imam Ahmad. Segalanya, tutur katanya, tindak tanduknya, akhlaknya, adabnya, ininya, ditiru. Persis. Dan itu ulama sebutkan iqtida'un tam. Bersuri toladan yang sangat sempurna. Sampai dalam gerak-gerik pun meniru. Dan seperti itulah salafus saleh. Ibn Mas'ud dikatakan yushabbah bi Rasulillah sallam, sangat diserupakan dengan Rasulullah sallam. Gerak-geriknya, tindak tanduknya. Orang lihat Ibn Mas'ud mengingatkan mereka, ini orang kayak Rasulullah sallam. Mengingatkan kita kepada Rasul. Persis. Nanti Nakhai, Imam Ibrahim Nakhai murid Ibn Mas'ud, yushabbah bi Ibn Mas'ud, diserupakan dengan Ibn Mas'ud gurunya. Gerak-geriknya ininya, kalau ngelihat Nakhai, ini orang kayak Ibnu Mas'ud. Persis kayak Ibnu Mas'ud. Mengingatkan itu. Begitulah mereka bersuri toladan secara sempurna dan utuh. Abu Dawud sangat diserupakan dengan Imam Ahmad ibn Hanbal. Maka Allah selamatkan beliau. Ingat, masa itu bukan masa tenang. Dahsyat-dahsyatnya fitnah. Bukan hanya selamat begitu saja Abu Dawud. Lihat, beliau dekat di situ kota Basrah. Basrah di waktu itu teranggap markasnya Qadariyah. Orang-orang yang mengingkari takdir. Abu Dawud menulis kitabnya Ar-Radd 'ala Ahlil Qadar. Bantahan kepada mereka yang mengingkari takdir. Riwayat-riwayat, asar yang beliau pelajari selama ini. Buku. Abu Dawud gak hanya punya kitab Sunan Abu Dawud saja. Banyak karyanya. Membantah Qadariyah. Gak jauh dari situ ada kota Haruro yang dinisbatkan kepadanya Haruriyah. Tempatnya Khawarij. Di situ mereka sumbernya. Abu Dawud menulis lagi kitabnya Akhbar Khawarij. Artinya hadis-hadis asar yang berbicara menyebutkan celaan terhadap Khawarij, seruan untuk memerangi mereka, hadis-hadis yang seputar itu. sunnah yang kita pelajari selama ini untuk membantah mereka ilmunya. Demikian pula Kufah, markasnya Rafidhah, kaum Syiah yang membenci, memusuhi para sahabat, maka Abu Dawud menulis kitabnya Fadailul Ansar, keutamaan Ansar radhiyallahu anhum, karena mereka benci mencela, memfasikkan, mengatakan khianat, pendusta, bahkan mengkafirkan sebagian banyak dari sahabat. Abu Dawud membantah. Justru hadis-hadis banyak atsar menyebutkan keutamaan-keutamaan mereka. Nih riwayat-riwayatnya. Demikian Abu Dawud rahimahullahu taala Allah selamatkan dari gelombang-gelombang fitnah yang ada di zamannya. Satu, karena beliau selalu dengan sunnah. Semenjak kecil di keluarga sunnah, Allah inginkan kebaikan untuknya. Kakaknya, abahnya, bukan hanya itu, majelis-majelis ulama sunnah didekati, datangi oleh Abu Dawud. Rihla ke Mesir, ke Hemes, Syam, Dimaskus, Basrah, Baghdad, dan di situ beliau tinggal lama bersama Imam Ahmad. Luzum. Betul-betul itu yang beliau jaga, itu yang beliau kaji, itu yang beliau pelajari, itu yang beliau yakini, itu yang beliau amalkan. Dan perkara ketiga yang sangat penting adalah beliau dekat dan beliau pegangi erat-erat, beliau pertahankan dan tidak beliau lepas barang sekejap mata, terus mulazamah, terus dekat dan mengikuti ulama-ulama sunnah ar-rasikhin yang mumpuni, yang matang, yang kibar seperti Imam Ahmad di masa itu. Terus dijaga, terus dipegangi oleh Abu Dawud rahimahullahu taala, karena pada kenyataannya dan demikian kenyataannya di masa-masa fitnah ketika datang, tidak semua bisa kokoh, tidak semua bisa selamat, tidak semua bisa ingat prinsip-prinsip sunnah yang dia tahu, bisa dia pertahankan dan dia pegang, tidak bergeser, tidak terombang-ambingkan oleh fitnah. Enggak semuanya. Tapi orang-orang yang rasikhin, yang mumpuni, ulama-ulama sunnah yang matang, kokoh kaki mereka di atas sunnah, yang seperti ini yang dipegangi, yang seperti ini yang dipertahankan. Terbukti, sangat terbukti. Lihat di masa Imam Ahmad, Fuqaha Baghdad. Fuqaha bukan orang-orang jahil, bukan orang awam. Fuqaha, ulama, datang kepada Imam Ahmad. Di antara mereka disebutkan Abu Bakar ibn Ubaid, Ibrahim ibn Ali al-Madbahi, juga Fadl ibn Asim, bersama beberapa yang lain. Fuqaha, kalau disebut fuqaha berarti orang yang ngerti syariat, faqih, fiqih fiddin, dalam agama tahu hukum. Tentunya di belakang itu dia faham kaidah, dia faham usul, dia mengerti, belajar sekian lama. Nah, dialah ahli istimbat, yang bisa istimbat dari ayat, dari hadis. Nah, dialah yang berhak berfatwa, itu fuqaha. Datang mereka kepada Imam Ahmad, ngajak Imam Ahmad untuk melawan khalifah yang semakin hari semakin jadi menyeru kepada khuluqul Quran. Kata mereka, ini gak bisa didiamkan. Sampai kapan kita berdiam diri? Semakin parah, semakin besar, semakin menjadi-jadi. Berapa banyak yang tertangkap dari ulama-ulama saudara kita, ulama, berapa banyak yang disiksa, berapa banyak yang dipenjara, bahkan sebagainya dibunuh. Kita tidak ridho dengan kepemimpinan khalifah, kita harus lawan, kita harus begini. Nah, diingatkan oleh Imam Ahmad, ad-dima, ad-dima, jaga darah, jaga nyawa, jangan kalian tumpahkan darah kaum muslimin. Ingat, dampaknya besar, akibatnya besar, nyawa, nyawa. Sabarlah kalian, seperti yang Rasulullah SAW perintahkan dalam banyak sunnah. Ketika pemerintah itu zalim, ketika pemerintah itu begini, sabar, tahan diri, ingkari dalam hati kalian. Ini nasihat oleh Imam Ahmad, dan itu ma'ruf dalam sunnah. Mungkin kalian pernah mempelajarinya, pernah mendengarnya. Sekian banyak tuntunan sunnah, ketika menghadapi pemimpin yang zalim, sabar, ini gak boleh ngelawan, gak boleh mencela, gak boleh nentang, diingkari dengan hati. Oh, kalian yang baru belajar, kita yang baru ngaji aja faham. Lah ini fuqaha Baghdad, masa gak faham? Ya kefahaman, sangat faham. Masa gak pernah dengar mereka? Ya sangat pernah dengar. Masa gak ngerti dampak dari perbuatannya bisa pertumpahan darah, nyawa kaum muslimin akan banyak, nyawa dan darah tertumpahkan, fitnah. Lalu kenapa demikian? Itulah, di masa fitnah gak semua orang bisa kokoh, gak semua orang bisa tegar, bahkan yang punya ilmu, fuqaha, orang-orang ahli istimbat, fuqaha, ahli fatwa, bisa seperti itu di masa Imam Ahmad. Imam Ahmad yang tegar, Imam Ahmad yang, Abu Dawud terus bersama Imam Ahmad. Allah selamatkan Abu Dawud. Wahakadha. Di masa fitnah, al-uqul qad tatish toish, akal itu bisa toish. Toish itu apa ya? Ngambang, rapung. Yang dimaksud akal orang bisa gak karuan pikirannya, kacau dan labil jadinya orangnya. Padahal dia punya ilmu dan belajar ini mungkin cukup lama, bahkan dia belajar. Tapi ketika fitnah, ketika ini campur aduk yang perasaannya, yang mungkin hawa nafsunya, yang syaitonnya, yang pembisik-pembisiknya, yang fitnah jalan, akal bisa terapung. Sehingga orangnya labil, gak karuan. Kamu terkaget-kaget. Fulan berkata begitu. Fulan melakukan ini. Fulan melakukan itu. Seperti kamu gak percaya. Nang fukoha kok bisanya mau ngelawan dan menentang pemerintah, padahal sunnah melarang pemerintah untuk sabar. Fukoha aji, gak masuk akal sepertinya. Tapi itulah yang terjadi. Fitnah. Gak semua bisa kokoh menghadapinya, gak semua bisa tegar. Nah, ulama-ulama yang tegar-tegar seperti ini yang perlu dijaga. Kita pegangi, kita terus bersamanya meminta fatwa, nasihat, bimbingan, rujuk itu ke mereka. Barokah. Barokah Abu Dawud. Selamat Abu Dawud dapat barokah karena bersama Ahmad ibn Hanbal di masa fitnah. Selamat dari Qadariyah, selamat dari Khawarij, selamat dari Jahmiyah, selamat dari Rafidhah Syiah, selamat. Barokahnya dekat dengan Imam Ahmad rahimahullah. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, jika jujur dan benar kita pun menginginkan keselamatan dunia dan akhirat kita, maka apa yang dilakukan dan dicontohkan oleh a'immah, imam dan para ulama sunnah, itu pula yang harus kita tiru. Kalau kita ingin mulia seperti mereka mulia, ya harus ngikuti mereka. Seperti Hafidh Hakami katakan, fa'in aratta ruqiyan nahwa rutbatihim warumta majdan rafi'an mithla majdihimi. Kalau kamu ingin terus terangkat, mulia, derajatmu tinggi seperti mereka, imam-imam ulama, fa'mit ila sulamit taqwal ladzi nasabu was'at bi'azmin wajidda mithla jaddihimi. Maka ya kamu harus naiki tangga seperti tangga mereka, ulama. Mana tangganya mereka, jalan mereka mana, ikuti. Contoh, bersungguh-sungguhlah seperti mereka pula bersungguh-sungguh dalam berilmu, dalam beramal, dalam berdakwah, sabar. Harus dicontoh. Kalaupun orang itu ahlus sunnah, kalaupun dia ahlus sunnah pada dirinya, tapi enggak semuanya kemudian bisa dijadikan rujukan. Enggak semuanya kemudian bisa berbicara dalam dakwah. Banyak masalah, banyak masyakil, banyak problem yang itu hanya diketahui oleh kibar akabirul ulama. Mereka yang faham, tahu seluk beluk, tahu asal usul, tahu kronologinya bagaimana, tahu segalanya mereka paham. Karena dari awal ngikuti, gak ujuk-ujuk kemudian datang tanpa dia tahu kronologinya bagaimana, ini asalnya seperti apa, fulan bagaimana, dia gak paham. Makanya yang punya pengalaman tadi yang dimaksud oleh Munawi, dari awal dia tahu kronologinya, dia paham dari ujung sampai ujungnya cerita seperti apa dalam dakwah. Ngerti siapa fulan, kenapa begini, paham. Karena dia ikuti dari awal, paham semua. Para ulama barokah bersama akabir, sehingga ketika mereka berbicara, berbicara dalam keadaan paham seluk beluknya masalah, tahu seperti dokter tadi, tahu kalau dokter pribadi kan tahu sejarahnya. Kamu dari awal berobat ya ke dokter ini, sudah gak pindah-pindah istilahnya kalau dokter pribadi kan. Sehingga dia tahu riwayat kamu, kamu pernah sakit ini, jantung misalnya, pernah sembuh karena pernah dikasih obat ini, misalnya gak mempan, kambuh lagi, obat ini sudah pernah, harus dosis yang lebih tinggi obat ini. Dia paham. Kok subhanallah, misalnya paru-parumu kena, atau liver, atau ginjal, oh mungkin karena ini. Dia paham sejarahmu, tahu betul, itu dokter pribadi. Nah, kalau kamu pindah-pindah, walaupun gak ada masalah insyaallah, cuman contoh saja kalau dalam kedokteran, kamu pindah-pindah dokter dari sini, besok ke dokter ini. Ini baru tahu, gak paham riwayatmu seperti apa. Kasusmu ini seperti apa, dia gak paham. Nah kalau ini dari awal tahu, kok kamu terus berobat ke dia? Paham betul ini orang. Mungkin dia kalau yang baru, ngasih obat yang sudah kadaluarsa, sudah gak mempan bagi kamu. Yang ini sudah paham, ini gak ngerti. Oh dokter baru, itu dokter pribadi istilahnya. Yang paling-paling kalau dokter, ya paling kerugiannya materi aja. Kamu keluar biaya banyak, gak ada hasil. Nah kalau yang dibicarakan adalah perkara dakwah, yang jadi taruhan urusan dakwah besar, urusan masalah, mafasid, alhasil, jika ingin kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat, hendaknya kita mencontoh pendahulu-pendahulu kita dari para imam dan ulama sunnah, dekat dan sibuk dengan sunnah. Itu yang kita kaji, yang kita pelajari, tauhid, sunnah, aqidah, ibadah. Itu yang kita pelajari, kita amalkan, dan dekat dengan ulama-ulamanya yang mumpuni, yang matang, yang rasikhin, akabir. Tidak sembarang orang. Kalau dianggap itu tuduhan, berarti mencela. Bukan, dia jahil yang berkata begitu. Tetapi mengembalikan perkara kepada ahlinya. Tidak semua orang bisa. Berarti mencela ulama, bukan mencela ulama. Tetapi mereka yang faham, mereka yang mengerti, yang pantas dan bisa dijadikan rujukan oleh umat ini, sehingga umat tidak dibingungkan, sehingga umat tidak gelisah dengan apa yang mereka dengar dan mereka dapati. Mudah-mudahan itu bermanfaat untuk kita semua. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.